raja, seindah mimpinya para dewa. Tak pernah berhenti ceritanya, yang biasa jadi tak biasa. Memangnya dunia ini tunamu, apa memang hanya ada kamu? Banyak yang bisa menggantikan, putus satu tumbuh seribu. Putus nyambung sekarang putus, besoknya menyesal kalau lelaku. Hari ini putus, ya putus aja. Putus nyambung kalau dekat benci, kalau jauh kangen. Lihat saja nanti apa yang terjadi, putus ataukah nyambung. Putus nyambung sekarang putus, besoknya menyesal kalau lelaku. Hari ini putus, ya putus aja. Putus nyambung kalau dekat benci, kalau jauh kangen. Lihat saja nanti apa yang terjadi, putus atau kan nyambung. Apa memang hanya banyak yang bisa menggantikan, putus satu tumbuh seribu. Putus nyambung.